Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. الثاني عشر يعني 12 الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدع في الأخبثين. نعم sudah kita pelajari sampai penjelasan karahatus shalah bihadratit ta'am, kemakruhan salat dengan tersedia makanan jika terpenuhi syaratnya. Ya. Kemudian wa ammal akhbathani adapun al-akhbathan fahuma al-baulu wal-ghaitu wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan, dan tidak ada salat yang sempurna dalam keadaan seseorang yang mengerjakannya itu yudafi'uhu al-akhbathan, didesak oleh al-akhbathan, yaitu al-baul wal-ghait, kencing dan berak, ya, buang air kecil dan buang air besar. Tayyib. Waqad nuhiya an dhalika kullih. Sungguh telah dilarang dari perkara itu seluruhnya. Lima fihi, dikarenakan pada perkara itu, min insighali qalbil musalli, dikarenakan pada perkara itu ya, terdapat insyigal, kesibukan, ya, qalbil musalli, kalbu, ya, hati orang yang sholat sibuk, ya, karena dia memikirkan makanan yang diinginkannya, dia dalam keadaan dia ingin, dia lapar, dan seterusnya salah-salah yang telah kita lewati. Ya, dia sholat dalam keadaan terdesak, sebenarnya ingin buang air kecil, buang air besar, dia tahan-tahan. Jadi kalbunya, ya, tersibukkan dengan itu. Watashattuti fikrihi dan berantakannya pikirannya. Pikirannya tidak karuan. Tidak fokus ke sholat. Pikirkan makanan itu, pikirkan kencingnya, ya, dan seterusnya. Ya. Mimma yunafil khusyu'a fi shalah. Dari hal-hal yang yunafil khusyu'a, bertentangan, kontradiktif dengan khusyuk dalam sholat. Nah, berdasarkan keterangan ini, kita pun memahami bahwa larangan ini illat, ya, illatnya, yakni faktor hukumnya adalah menghilangkan, mengganggu khusyuk dalam sholat. Nah, sementara khusyuk, sudah kita ketahui bersama, hukumnya sunnah, ya, bukan hal yang wajib, apalagi rukun, tetapi khusyuk menentukan nilai pahala yang didapatkan sesuai dengan khusyuk yang ada pada sholat, ya, segitulah pahala yang didapatkan. Oleh karena itu, karena ilatnya, faktor hukumnya adalah itu, maka larangan ini dibawa kepada makruh, dan ini mazhab jumhur ulama sebagaimana yang disebutkan di sini, ya, dan ini yang benar. Nah, jadi dimakruhkan karena mengganggu khusyuk. Baik, oleh karena itu, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yadafu al-akhbathan, diartikan la salata kamilatun, tidak ada salat yang sempurna pahalanya, tidak ada sholat yang sempurna pahalanya karena terganggu khusyuknya. Baik. Jadi jangan diartikan tidak ada sholat yang sah. Nah, mati itu membatalkan sholat. Nah, tidak demikian. Baik. Waqad yatadarraru bihabsil bawli wal ghairati wa mudafa'atihima. Waqad yatadarraru, dan mungkin saja yatadarraru, dia termudaratkan, terkena darar mudarat, ya, bihabsil bawl, dengan menahan kencingnya, wal ghairat beraknya, wa mudafa'atihima, ya, dan mencegahnya. Nah, ini bisa saja menyebabkan timbulnya kelainan penyakit, ya, pada saluran kencing dan saluran air besar. Baik. Ats-tsalitsu asyara, yang ketiga belas, raf'ul basari ila sama'. Ya, raf'ul basari ila sama', mengangkat pandangan ila sama', ke arah langit, menengadahkan pandangan ke arah atas saat sholat, ya, melihat ke atas, menengadah ke atas pandangannya ke arah langit saat sholat. Ini dimakruhkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, layantahiyanna aqwamun, ya, yarfa'una basarahum ila as-sama'i fi as-salati aw latukhtafanna absaruhum. Sungguh, ya, layantahiyanna aqwamun, sungguh kaum-kaum itu akan berhenti yarfa'una absarahum, mengangkat, menengadahkan pandangan-pandangan mata mereka ila sama, ke arah langit, fi sholati, dalam sholat, atau jika tidak, latuhtofanna, sungguh akan disambar absaruhum, penglihatan-penglihatan mereka akan disambar, akan dihilangkan sehingga menjadi buta, tidak melihat, ya. Hadits ini riwayat Muslim. Baik. Nah, ini hal-hal yang dimakruhkan yang disebutkan oleh para muallif di sini. Nah, sebenarnya ada beberapa perkara di sini yang butuh niqash, ya, butuh diskusikan kembali, ya, dalalahnya. Ya. Seperti misalkan ini yang terakhir, ya, jika sampai diancam, orang yang melakukan itu diancam akan dihilangkan pandangan matanya, ya, dihukum sedemikian rupa seperti itu, kan ini mengarah kepada larangan yang bersifat haram, bukan hanya makruh, meskipun tidak membatalkan sholat, ya. Nah, begitu pula mendahului imam, diancam, ya, akan diubah wujudnya menjadi wujud keledai, mengarah kepada haram. Baik. Kemudian definisi atau pengertian tafsir, ya, penafsiran as-sadr pada poin yang ke-8. Nah, kan di situ dinukil, di sini kan dinukil dua tafsir, ya, poin yang ke-8 as-sadr, ya. Yang pertama yang disebutkan oleh para muallif di sini, ini mazhab Hambali. Sudah, ya, dia hanya meletakkan pakaian di pundak, di kedua bahu, dan tidak kedua ujungnya tidak dinaikkan di kedua bahu, ya. Seterusnya telah kita pelajari. dia hanya digantung di pundaknya begitu. Nah, nah kemudian di sini kan dinukil setelahnya waqila, dan dikatakan pendapat yang lain yaitu menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah, dan ini semakna dengan isbal. Nah, ini tafsirnya Syafi'i. Nah, kita tahu bersama jika ditafsirkan dengan tafsir isbal, ini yang tafsir yang kedua ini yang semakna dengan isbal, kita tahu bersama yang benar isbal itu haram kan? Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengancam dalam hadis ma asfala minal ka'baini fa huwa finnar. Tanpa ya persyaratan bahwa dia melakukan itu khuyala dalam keadaan sombong, tidak. Hadisnya dimutlakkan ma asfala minal ka'baini fa huwa finnar. Pakaian apa saja yang terjulur di bawah dua mata kaki, jadi di bawah dua mata kaki, di bawahnya. Jika persis ujungnya sejajar dengan mata kaki, bukan isbal. Jika sejajar dengan mata kaki, bukan isbal. Menutup mata kaki, bukan isbal. Isbal adalah ma'as salaminul ka'bain, yang lebih rendah dari dua mata kaki. Jadi di bawahnya, melebihi. Nah, itu isbal. Maka itu kata Nabi, fahuwa finnar, tempatnya di neraka. Diancam dengan neraka. Neraka itu kan dosa, bukan makruh. Jadi haram. Jika diartikan dengan isbal, maka haram. Isbal bukan hanya haram dalam sholat, tetapi juga haram di luar sholat. Kan hadisnya ya memutlakkan demikian, ma'asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Apa yang pakaian yang lebih rendah melebihi dua mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Baik. Nah, ini sedikit taklik ringan ya. Nah, kita lanjut. Kemudian al-mas'alatu at-tasi'ah, itu masalah yang ke-9, hukmu tarik as-shalah, hukum meninggalkan salat. Man taraka as-shalata, barang siapa meninggalkan salat jahidan, dalam keadaan jahidan. Jahidan artinya mungkiran, yakni mengingkari. Li wujubiha, mengingkari wajibnya sholat. Meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan dia memang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu. Dia tidak sholat karena memang dia ya berkeyakinan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Nah, jadi dia mengingkari wajibnya. Fahuwa kafirun murtaddun. Maka dia kafir murtad. Keluar dari Islam. Ya. Ini termasuk dalam kategori ya kufru al-juhud. Kekafiran yang sifatnya juhud, mengingkari ya syariat. Ya. Yang sudah jelas. Nah, seluruh kaum muslimin yang hidup bersama kaum muslimin ya di permukiman kaum muslimin semuanya tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Nah, baik, jika dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin maka dia tidak punya udzur. Nah, dia hidup di sekeliling orang-orang yang mengetahui, semuanya tahu wajibnya sholat 5 waktu, dan orang-orang yang mengerjakan sholat di masjid-masjid. Baik, dia kafir murtad. Li'annahu mukadzibun. Karena sesungguhnya dia mendustakan lillahi wa rasuli wa ijma'il muslimin. Dia mendustakan Allah. Mendustakan ayat Al-Quran. Ya. Wa rasulihi. Mendustakan rasulnya. Mendustakan hadis. Wa ijma'il muslimin, dan ijma' kesepakatan kaum muslimin tentang wajibnya sholat 5 waktu. Ini jelas. Amma man tarakaha tahawunan wa kaslan. Adapun man tarakaha, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tahawunan, sebagai satu bentuk, sebagai satu bentuk tahawunan ya peremehan, meremehkan, menganggap biasa gitu. ya, wakaslan dan malas. Dia meremehkan, artinya menganggap biasa gitu. Ya. Wakaslan dan akasalan, malas. Nah, tahawunan wa kasalan. Nah, tahawunan wa kasalan. Bisa difahami? Yakni min ajli tahawun wal kasal, ini sebabnya dia meninggalkan. Dalam keadaan dia yakin wajib. Nah, dia mengimani wajib salat lima waktu. Jadi dari segi keyakinan dia bukan jahid. Bukan tergolong jahidan. Jadi bukan tergolong yang pertama. Dia meyakini salat lima waktu wajib, tapi dia min ajli tahawun wal kasal, karena dia menganggap remeh, biasa, enggak apa-apa, enggak sholat gitu ya, dan dia malas mengerjakannya. Tapi dia tahu bahwa dirinya ya salah, karena dia yakin bahwa itu wajib sebenarnya. Nah, inilah yang diperselisihkan, diperdebatkan sengit oleh ulama. Fasahihu, maka yang benar menurut para muallif ini, annahu kafirun, bahwa sesungguhnya dia kafir, idza kana tarikan laha, dengan syarat kana, dia adalah orang yang tarikan laha, meninggalkan sholat lima waktu daiman selamanya, wabil kulliyah, dan secara menyeluruh selama hidupnya tidak pernah sholat. Tak satu pun dari sholat lima waktu dia datangi, meskipun sholat Jumat. Ya, daiman, terus menerus selamanya dia selalu ya, wabil kulliyah secara menyeluruh. Adapun orang yang kadang-kadang muncul juga di masjid Jumatan, kadang-kadang datang sholat asar, tapi ya kadang-kadang, jarang. Nah, ya, di rumah ya kadang-kadang sholat sekali dua kali, ya gitu. Jadi bukan terus-menerus dia tinggalkan, bukan secara menyeluruh. Nah, maka itu tidak dikafirkan. Jadi syaratnya yang dikafirkan menurut para muallif di sini, dan ini pendapat yang diikuti adalah pendapat Ibnu Utsaimin. Nah, bahwa yang dikafirkan ya pada yang masuk kategori ini, meninggalkan sholat karena meremehkannya dan malas, apabila meninggalkannya secara terus-menerus selamanya dan secara menyeluruh, tak satu pun yang dikerjakannya, inilah yang dikafirkan. Nah, karena begini, sebagai wawasan buat antum ya, mereka yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas dan meremehkannya, mereka terbagi menjadi beberapa mazhab, berapa sholat yang ditinggalkan. Nah, berbeda-beda mereka dalam menetapkan berapa sholat yang ditinggalkan kemudian dia divonis kafir. Nah, di antara pendapat itu adalah pendapat ini, dan ini yang dipilih Ibnu Utsaimin. Di antara pendapat tersebut yang terbaik ini, apabila seseorang berpendapat bahwa ya orang yang meninggalkan sholat tahawunan wa kasalan dia kafir, maka yang terbaik ini, yaitu dengan syarat dia memang tidak sholat sama sekali, ya, terus menerus meninggalkannya dan secara menyeluruh. Liqaulihi ta'ala anil musyrikin, berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang kaum musyrikin, fa'intabu, maka jika mereka bertobat, orang musyrik itu bertobat, wa aqamu sholata, dan mereka menegakkan sholat, wa atau zakata, dan mereka membayar zakat, fa ikhwanukum fid dini, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Ya, jadi fadalla, maka menunjukkan ya, ayat ini menunjukkan ala annahum, bahwa sesungguhnya mereka, in lam yuhaqqiqu, jika mereka tidak merealisasikan, in lam yuhaqqiqu, tidak merealisasikan syarto iqamatis shalah, syarat persyaratan menegakkan salat, falaisu bimuslimin, maka mereka bukan muslimin. Karena Allah mengatakan fa intabu wa aqamu shalat, apabila mereka taubat dan menegakkan salat. Nah, ketika itulah mereka menjadi fa ikhwanukum fid din, menjadi saudara kalian seagama. Berarti jika mereka taubat, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak salat, berarti tidak menjadi ikhwanukum fid din. Ini menunjukkan ya, falaysu bi muslimin wala ikhwatan lana fid din, bukan muslimin, wala ikhwatan lana, dan tidak pula tergolong saudara kita fid din, dalam agama. Berarti menunjukkan jika tidak sholat sama sekali, berarti ya tergolong kafir. Nah, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu, perjanjian, alladhi bainana wa bainahum, yang ada bainana, antara kami, wa bainahum, dan mereka, adalah as-salatu, adalah salat. Ini perjanjian pembeda ya, antara kami dengan mereka. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya disebutkan di sini ya. Hadits ini dinilai sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Dhahabi, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadits ini sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ini hadits yang sahih. Baik. Faman taraka faqad kafara, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir, menjadi kafir. Ini ya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang ketiga, hadis yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarka salah. Inna bainar rajul, sesungguhnya antara seseorang, wa bainas syirki wal kufur, dan ya, kesyirikan serta kekufuran, adalah tarka salah, meninggalkan salat. Ya, hanya itu, itulah ya pembatasnya, yaitu sholat. Jika dia sudah meninggalkan sholat, dia masuk dalam syirik dan kekufuran. Itu maksudnya. Nah, ya, antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Artinya, apabila dia meninggalkan sholat, berarti dia masuk dengan dalam kesyirikan dan kekufuran. Hadits ini riwayat Muslim. Baik. Amma, adapun man kana yusalli, barang siapa sholat ahyanan, kadang-kadang, wa yatruku ahyanan, dan kadang-kadang dia meninggalkan sholat. Yusalli ahyanan, yatruku ahyanan. Nah, kadang sholat, kadang tidak. Gitu. Au yusalli fardhon, atau dia sholat fardu, satu sholat fardu dia tunaikan. Yusalli fardhon, ini menunaikan satu sholat fardu. Au fardhain, atau dua sholat fardu. Nah, duhur kah, atau duhur sama asr. Nah, misalnya, fadhahiru, maka tampaknya, tampaknya, annahu la yakfuru, tampaknya dia tidak kafir, dan tidak bisa dikafirkan. Liannahu, karena sesungguhnya dia, lam yatrukha bil kulliyati, dia tidak meninggalkannya secara menyeluruh, ada satu atau dua yang dia kerjakan. Naam, terkadang sholat, terkadang tidak. Kama huwa nasul hadis, sebagaimana hal itu, ya, nasul hadis merupakan nas hadis, tarkas solah, tarkas solah, ya, hadis yang kedua itu, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas solah, fahada, maka ini, ya, orang yang kadang solat kadang tidak, ya, kadang solat satu solat fardu atau dua solat fardu dia kerjakan, nah, fahada tarku solatin, ini meninggalkan satu solat. La as-salah, bukan sholat secara menyeluruh. Jadi hadith itu ya pakai al ya, as-salah, artinya sholat secara menyeluruh, secara terus menerus dia tinggalkan. Ada pun orang yang terkadang sholat terkadang tidak, dia sholat satu sholat fardu atau dua sholat fardu, ini tarku sholah, meninggalkan suatu sholat, ada satu sebagian sholat dia tinggalkan, bukan meninggalkan sholat secara total menyeluruh ya. Wal aslu baqa'ul islami, dan pada asalnya, hukum asalnya baqa'ul islam, tetap adanya keislaman seseorang, tetap tersisanya keislaman seseorang, tetap bertahannya keislaman seseorang, ya, itu yang merupakan hukum asal, ya. fala nukhrijuhu minhu, maka kita tidak mengeluarkan dia keluar dari Islam illa kecuali biyaqin, kecuali dengan yakin, dengan dalil yang benar-benar meyakinkan. Fama thabata biyaqinin, maka ya, apa yang tetap biyaqin, dengan yakin, dalam hal ini keislamannya telah tetap secara yakin karena dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, la yartafi'u, tidak terangkat apa yang meyakinkan itu, yaitu keislamannya dia, illa biyakinin, kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan pula, yaitu dengan suatu pembatal yang benar-benar meyakinkan bahwa itu membatalkan sholatnya. Dan yang meyakinkan di sini adalah apabila memang dia meninggalkan sholat secara total selamanya. Baik. Nah, ini pendapat yang terbaik. Supaya kami katakan ini pendapat Ibn Utsaimin di sini di halahnya, ya, diarahkan untuk merujuk kepada Asy-Syarhul Mumtir. Nah, karya Ibn Utsaimin rahimahullah. Nah, pendapat yang kedua dalam masalah ini, ya, adalah pendapat yang mengatakan tidak kafir. Meskipun dia meninggalkan sholat secara total menyeluruh, tidak bisa dikafirkan. Hukumnya hanya fasik. Hukumnya apa? Fasik. Ya. Dosa yang besar. Kefasikan. Yang disifati dengan kufur. Disifati dengan, ya, kekufuran. Kufur yang dimaksud di sini kufrun duna kufrin, yaitu kufrun asghar, kufur kecil. Kufrun duna kufur, yakni kufur yang lebih rendah dari kekufuran yang sesungguhnya. Ini bukan kufur besar, kufrun asghar. Nah, kemudian, ya, pendapat ini juga mengatakan di mana sisi kesyirikannya untuk dikatakan, ya, dia dengan itu menjadi murtad musyrik. Dia tidak melakukan kesyirikan. Puncaknya dia tidak sholat dalam keadaan meyakini wajib. Hanya saja dia meremehkannya, menganggap biasa dan malas. Dia tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah. Dari mana sisi syiriknya? Ya kan? Nah, tetapi dia berada pada kefasikan yang tingkatannya disifati kufrun duna kufur, ya, kufrun asghar. Dia dalam batas yang sangat berbahaya. Dia di tepi jurang, ya, artinya sangat dikhawatirkan. Dengan sebab itu dia terjerumus nantinya dalam kesyirikan, dalam kekufuran, syirik akbar dan kufur akbar yang kemudian menjadikannya murtad. Ya, ini perkara besar, dia meninggalkan sholat. Baik. Jadi dua hadis ini, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah fa man taraka fa kafara disifati dengan kekafiran, yakni kufrun dan kufur asghar. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri taraka shalah, antara seseorang dengan kesyirikan dan kufur adalah meninggalkan sholat. Artinya jika dia meninggalkan sholat, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam syirik besar, dia akan terjerumus dalam kufur besar. Itu maksud hadits ini. Kemudian ayat fa in tabu wa qamu sholata wa atau zakata fi ikhwanikum fid din. Ayat ini bukan hanya mempersyaratkan sholat bersama taubat, tapi juga bayar zakat. Jika mereka bertobat, ya, taubat mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat dan membayar zakat, maka mereka menjadi saudara kalian seiman. Sementara Al-Imam Ahmad sendiri yang dinukil bahwa Al-Imam Ahmad inilah yang mengkafirkan, ya, orang yang meninggalkan sholat karena malas, mengatakan bahwa orang yang tidak membayar zakat dalam keadaan yakin beriman bahwa zakat wajib, tapi mana'a az-zakata bukhlan, dia menghalangi zakat karena kebakhilannya, kekikirannya, maka Al-Imam Ahmad tidak mengkafirkan dia, hanya mengatakan itu fasik, tidak menjadikan batal Islamnya, tidak difonis batal Islamnya oleh Imam Ahmad, ya. Dan ini jelas Ini jelas Ibn Uthaymin sendiri dan yang lainnya mengatakan orang yang tidak bayar zakat karena kebakhilannya dalam keadaan dia meyakini bayar zakat wajib, ya, tapi dia bakhil, kikir, pelit, ya, tamak, dia menahan zakat, tidak menunaikan zakat, maka dia fasik dan dia tidak dikafirkan. Ayat sementara di sini digandengkan, apabila mereka bertobat, menegakkan sholat dan bayar zakat, mereka menjadi saudara kalian seagama. Berarti makna ayat ini bukan syarat untuk dikatakan dia menjadi saudara seagama dalam arti syarat keabsahan keislamannya. Ya, tetapi dalam arti di sini bahwa orang-orang kafir itu, orang musyrik itu, ya, mereka, ya, tidak lagi diperangi jika mereka mengerjakan sholat dan berzakat. Adapun mengaku kami masuk Islam, tapi tidak mau sholat, tidak mau bayar zakat, maka tetap diperangi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, ya, di zaman yang dikenal dengan apa? Setelah menggantikan Nabi SAW, muncul orang-orang yang tidak mau bayar zakat di zaman Ridda, ya. Nah, di awal-awal khilafahnya beliau goncang besar, ya. Banyak yang murtad, ada yang mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab, ya, Ibn Hanifah, ada yang kembali menyembah berhala. Nah, Musailamah tahu, ya, Nabi palsu, dan banyak yang beriman kepada Ibn Hanifah. Nah, ada juga yang memang kembali menyembah berhala. Ini dua golongan memang murtad. Ada juga di sana, bersama dengan itu muncul orang-orang, mereka muslimun tapi tidak mau bayar zakat. Mereka mengatakan kami diperintah bayar zakat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang beliau wafat, sudah. Tidak lagi kewajiban menyerahkan zakat. Nah, kepada khalifah pengganti. Abu Bakar Siddiq bersama dengan para sahabat memerangi mereka. Diperangi. Diperangi mereka bukan berarti dikafirkan, tapi diperangi, ya, sebagai hukuman atas mereka, ya, menahan zakat yang merupakan hak orang fakir miskin dan yang lain yang berhak diberikan zakat itu, ya, diperangi mereka. Nah, begitu, ya, begitu pula Nabi SAW pada hadis-hadis yang sahih melarang, ya, memerangi penguasa yang zalim, tidak boleh memberontak, khuruj, ya, batasnya kata Nabi, ma aqamus shalah, selama mereka masih menegakkan salat jangan diperangi, tidak boleh memberontak. Nah, hadis yang lain, illa antaraw fihim hukm kufran bawahan, illa antaraw fihim kufran bawahan, sampai kalian melihat pada mereka ada kufur, ya, yang jelas, yaitu meninggalkan salat, disifati kufur, yakni kufur askar. Nah, maka kalian perangi mereka. Tentunya dengan syarat-syaratnya, ya, tidak serampangan begitu. Ya, jadi maksudnya di sini, fa in tabu aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanum fi din, mereka menjadi saudara seagama, artinya berhenti diperangi, tidak diperangi lagi. Nah, tidak diperangi jika mereka melakukan salat dan membayar zakat. Baik. Nah, ini yang kami sampaikan pembanding, ya, itu pembanding, itu mazhab yang kedua dan itu mazhab Asy-Syafi'i. Nah, dan ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ana punya pembahasan, ya, khusus tentang ini, dikeluarkan di Problem Anda. Insyaallah akan keluar di buku Kitabus Shalah. Nah, ada di situ pembahasannya juga, ana masukkan. Nah, pembahasan Al-Albani rahimahullah secara lengkap, yang kesimpulannya di pembahasan itu kami secara pribadi condong pendapat yang dipilih oleh Al-Albani bahwa tidak dikafirkan. Nah, tidak dikafirkan. Wallahu a'lam. Nah, ini akhir pembahasan kita hari ini. Tafadhalu, jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.